Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a wattaqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Wa ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa'inna khairal hadis kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syaral umur muhdatsatuha fa'inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. A'adhani allahu wa iyakum minan nar. Ikhwan fidin rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah SWT. Nahmaduhu ta'ala ala ni'amihi al-kathirah, sebagaimana yang sudah kita menyadarinya dan kita meyakini bahwa itu adalah merupakan suatu kewajiban atas setiap muslim, adalah wajib bersyukur atas nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah SWT. Nikmat yang terbesar adalah nikmat di mana seorang hamba bisa merasakan nikmatnya iman, nikmat Islam dan nikmatul hidayah, nikmat di atas tauhid, nikmat di atas sunnah, nikmat dijauhkan dari kesyirikan dan juga dari kebid'ahan. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya pada malam hari Kamis ya, kita mengulang kembali atau kita menghidupkan kembali daras kita yang di daras sharaf yang kita ambil dari kitab Silsilatu Ta'limil Lughatil Arabiyyah. Rangkaian pelajaran bahasa Arab. Yang mana buku ini adalah merupakan materi atau mukarrar, ya, kurikulum di Mustawa Sani dengan judul sharaf, ya, dengan judul pembahasannya yakni sharaf. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita sudah masuk pada al-wahdah atsaniyah, ya, atau adarsul tsani. Ya, kita terakhir kita sudah masuk pada kisah tentang al-istidad lirihlah. Ya, ini tentang persiapan tamasya. Persiapan untuk piknik lah bahasa kita, ya. Kita juga sudah membaca asilahnya atau menjawab asilahnya. Untuk mengulang kembali karena waktunya terpotongnya lama gitu ya. Terpotongnya itu karena apa itu? Waktu itu mungkin libur ya atau apa, jangan lupa. Ya, daurah ya. Daurah dan juga Idul Adha dan seterusnya. Alhasil ya itu lama sekali, entah tanggal berapa terakhir. Al-muhim sekarang kita bisa mengulang kembali karena memang kita berniat untuk mempelajari bahasa Arab dengan dawam. Ini dengan terus-menerus ya, agar kita menjadi orang-orang yang menambah pengetahuannya, tidak hanya sekedar misalkan materi-materi yang apa dari tentang materi diniyah, tetapi juga dari lugawiyah kita harus menambah ya. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kita akan baca dulu bersama agar mengulang kembali materi yang akan disampaikan. Al-istidadu lirihlati. Ya. Ahabbal abu an ya'khudha usratahu fi rihlatin. Kebanyakan ya, kepanjangan ya. Kalau gitu dikit-dikit ya. Supaya kompak maksudnya. Ahabbal abu an ya'khudha usratahu fi rihlatin ila kharijil madinati. Nah, sambil dipahami ya. Kalau misalkan antum sudah ada catatan-catatannya, sambil dipahami. Oh, seorang ayah ingin membawa ya keluarganya dalam suatu tamasya di luar kota, kan gitu ya, menuju keluar kota atau di luar kepada keluar di keluar kota. Taib ista'addal jami'u lis-safar. Wa qabla an tasira as-sayyarah. وقبل أن تسير السيارة بالأسرة قال الأب يا خالد أين وضعت الصابون وضعت الصابون في هذا الصندوق. وأين ذهب أحمد وعبد الله ومحمد ذهبوا إلى السوق لشراء الخبز. نعم. يا آمنة هل أخذت ثيابا أخرى للبنات؟ نعم يا أبي. وأين وضعتن طعام الرحلة؟ وضعنا الطعام في الصندوق ولكن أين بنات الصغيرات؟ قعدنا في السيارة. وسعادها ركبت معهن. سعاد ونائلة خرجت الآن من بوابة المنزل نحو السيارة. الحمد لله أحمد وعبد الله وصلا وخلفهما محمد. وصلتما في الوقت المناسب وبعد أن ركب الجميع في السيارة. هل تركتم شيئا في المنزل؟ لا ما تركنا شيئا. تركنا شيئا واحدا. وما هو؟ صندوق الطعام يا أبي. صندوق الطعام يا أمي. يضحكون جميعا. Ya. Baik. Apa namanya? Mudah-mudahan masih ingat kisahnya ini. Ya, kisahnya. Sebelumnya kita artikan dulu. Antum ahi. Dari awal satu baris satu baris. Artinya aja langsung ya, artinya supaya mengingatkan kembali maknanya aja saja, maknanya. Seorang bapak menyukai untuk mengajak keluarganya pergi piknik ke luar kota. Ya. Terus ista'adul jami berikutnya di safar. Untuk mempersiapkan. Ya. Nah, al-jami' di sini maksudnya usrah ini. Usrah dari mulai al-ab, al-um, al-aulad, al-banat. Ista'adah yakni bersiap-siap seluruhnya untuk bepergian, ya, untuk safar. Bersiap-siap seluruhnya untuk bepergian safar. Ya. Sebelum berjalan menuju kendaraan. Ya. Qala al-ab. Sebelum ya berkata Ya, berkata bapak tersebut ya. Jadi waqabla an tasira sayyara, sebelum mobil itu membawa keluarga itu, artinya membawa berangkat gitu ya, sebelum mobil berangkat gitu. Berkata bapak tersebut. Gitu. Enggak ada orang. Lain enggak ada, mungkin dia. Iya, misalnya luber itu, suka luber. Coba aja dia sebentar itu kalau dibuka kayaknya enggak ada orang. Nah, kan? Luber ya. Biasanya karena ini, kalau misalkan lagi di sana dipakai, di sini tuh mati. Jadi pas buka lupa nutup. Tapi kalau di sana udah selesai, di sini airnya. Nah, baik. Antum Yahi, berikutnya ya Khalid, aina wada'tus sabun? Iya, ya Khalid di sini asal diterjemahkan karena ini panggilan ya. Wahai Khalid. Nah, berikutnya hi. Wada'tus sabuna fi hadha sunduq. Ahsanta, bagus masyaallah. Antum Yahi, wa aina dhahaba Ahmad wa Abdullah wa Muhammad? Ya. Terus Adam? Mereka pergi ke pasar. Lishira'il khubz. Shira' yani membeli. Membeli. Ishtara yashtari. Ishira' untuk membeli roti. Antum hi ya Aminah, hal akhadti thiyaban ukhra lil banat? Akhadti yani membawa. Siaban ini jamak dari saub, pakaian-pakaian. Ukhra itu yang lain, ukhra itu yang lain, pakaian-pakaian yang lain. Lil banat, untuk anak-anak. Iya, maksudnya anak-anak yang adiknya yang kecil-kecil, gitu ya. Berikutnya, naam abi ya abi. Tambah kayaknya ini kurang. Wa aina wada'tunna ta'amar rihlah. Ah gitu. Berikutnya? Kami meletakkan makanan di dalam kotak. Iya. Tapi di manakah anak-anak perempuan, anak-anak kecil perempuan? Nah, ini ibunya sudah ini apa namanya buyar konsentrasinya. Ketika wada'na at-ta'ama fi sunduq, lalu dia berpikir, walakin tapi aina banatis saghirat? Mana anak-anakku yang kecil? Ya gitu ya. Karena teralihkan perhatiannya ke anak-anak kecil, akhirnya dia enggak mikir makanan yang ada di kotak itu, yang nanti di akhirnya ketinggalan gitu ya. Terus antumahi qa'adna fis sayyarah. Qa'ada yang ada itu duduk. Duduk. Mereka duduk. Nah. Baik ya. Ya ini banat ya, yang banatnya. Lalu berikutnya Su'ad wa Su'ad. Hal rakibat ma'hunna. Su'ad nama anak ya, nama perempuan. Dan Su'ad, apakah iya rakibat menaiki, sudah naik gitu. Ya gitu ya. Jadi Su'ad ini juga kakak dari anak-anak kecil itu. Dan Su'ad, apakah dia sudah naik bersama mereka? Berikutnya Su'ad wa Nailah kharajat al-an. Keduanya keluar sekarang. Min bawabatil manzil. Bawabah yakni pagar. Pagar rumah. Nahwa sayyarah. Nahwa ini ilah bermakna ittajaha yattajihu, menuju mobil ya. Alhamdulillah. Ya. Ahmad Abdullah. Wasola. Bukan sholat, bukan nama orang. Wasola itu fiil. Wasola yasilu, wasola artinya sampai. Nah, jadi kan tadi pergi ke pasar tiga orang ini. Abdullah dan apa tuh? Ahmad dan Abdullah wasola telah sampai. Wa khalfahuma. Dan di belakang keduanya Muhammad. Iya. Jadi intinya tiga-tiganya datang wasolu gitu ya. Tapi maksudnya wasola Ahmad wa Abdullah wasola wa khalfahuma, dan di belakang keduanya itu Muhammad di belakangnya. Wasautuma fil waqtil munasib, apa artinya? Wasautuma fil waqtil munasib. Yang tepat. Ya, jadi kalian berdua telah datang di waktu yang tepat. Jadi Muhammadnya ini agak jarak gitu ya, enggak beriringan tapi ada berapa jarak sedikit di belakang keduanya. Nah, dalam kurung wa ba'da an raqibal jami' fi sayyarah, apa artinya? Dan setelah itu raqiba yakni menaiki. Menaiki Iya, jadi setelah semuanya, bapaknya, ibunya, kemudian kakak-kakaknya, ya, Abdullah, Ahmad, Muhammad, Su'ad, kemudian Aminah, Laga Nailah dan Albanat sudah semua di mobil, ya, di sayyarah. Kemudian Khalid berkata, "Hal taraktum?" Silakan. Apakah kalian meninggalkan sesuatu di rumah? Nah, intinya apa ada yang ketinggalan nih, gitu ya. Ada yang ketinggalan kan nih mau berangkat? La ma tarakna syai'an, artinya tidak tertinggal sesuatu apapun. Iya. Tarakna syai'an wahid, kata Aminah, dia ngingetin. Tarakna syai'an wahida, apa artinya? Bukan, maksudnya kita telah meninggalkan satu hal gitu. Satu perkara gitu. Kita telah meninggalkan satu masalah nih, satu perkara. Nah, ibunya nanya, "Ma huwa?" Nah. Ya, apa itu? Ketinggalan apa itu? Kata Aminah, karena Aminah masih ingat. Apa dia bilang? Sunduki ta'ami ya ummi. Apa artinya sunduki ta'am? Kotak makanan, iya. Jadi apa namanya? Kotak yang berisi makanan, karena tadi kan bapaknya kan nanya, hal akhati maksudnya ketika bapaknya bertanya, aina wada'tu wada'tuna at-ta'am ta'am rihlah, ibunya menjawab atau istrinya menjawab, kami menaruh makanan di dalam kotak. Aminah dengar gitu. Aminah dengar bahwasanya ibunya menjawab di kotak makanan. Makanannya di dalam kotak gitu kan gitu ya. Sehingga Aminah mengingatkan, "Oh, ada yang ketinggalan. Ya ini sundukut ta'am ya ummi." Akhirnya mereka tertawa semua. Yadhakuna jami'an. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ini sesuai dari kisah tentang materi yang akan disampaikan dalam Al-Wahdah Atsaniyah atau Ad-Darsus Tsani. Berikutnya ada pertanyaan sedikit. Al-Asilah. Satu, aina zahaba Ahmadu wa Abdullah? Bergelas apa sekarang berarti? Antum ya berarti? Antum sudah tadi ya? Oh iya berarti antum. Aina zahaba Ahmadu wa Abdullah? Aina? Zahaba ila suki. Iya. Jangan lupa zahabanya bukan pendek ya. Karena dua zahaba. Jadi karena sudah sebutkan sebelumnya, aina zahaba Ahmadu wa Abdullahi. Maka ketika menjawab zahaba, karena menunjukkan dua orang, ila suk. Ila suk. Ya, ila suki. Ilasuki, kalau ingin disebutkan tujuannya atau dalam rangka apa? Lisiro. Lisiro il. Bukan zahabu ya. Kalau zahabu, kalau banyak. Ini kan dua orang. Ada dua orang yaitu Ahmad sama Abdullah. Kalau zahabu tiga orang. Tiga orang ke atas. Kalau dua orang cukup dikatakan dengan zahaba. Zahaba ilasuki lisiro il. Khubzi, untuk membeli roti. Ya. Walaupun kisah yang di awal adalah zahabu. Karena pertanyaannya adalah aina zahaba Abdullah, aina zahaba Ahmad wa Abdullah wa Muhammad. Maka jawabannya zahabu. Ketika yang ditanyakannya dua, maka jawabannya zahaba. Gitu ya, zahaba. Ya, sesuai dengan jumlah orangnya gitu ya. Terus antumahi, madza fa'alat Su'adu wa Nailah? Apa yang dikerjakan Su'ad dan Nailah? Kira-kira apa? Ada di kisah itu apa? Tentang apa namanya ketika ibunya bertanya, "Wa Su'ad hal raqibat ma'hunna?" Apakah Su'ad telah naik bersama Banat? Maka bapaknya atau suaminya berkata, apa itu? Berarti apa jawabannya? Mada fa'alat? Ketika ditanya tentang fa'al, ini fi'il, maka langsung perbuatannya. Perbuatannya apa yaitu? Berarti jawabannya? Enggak, ketika pertanyaan dalam bahasa Arab, yang perlu diketahui, ketika ada pertanyaan mada taf'al, ya mada taf'al, apa yang kamu kerjakan? Mada taf'al? Jawabannya tidak tepat kalau af'alu gitu ya misalkan. Af'alu, misalkan saya sedang makan. Apa yang kamu sedang kerjakan? Maka jawaban ketika ditanya dengan taf'alu itu mada taf'alu jangan af'alu. Af'alu akulul lahm misalnya gitu. Tapi langsung saja. Akulu lahm. Akulu lahma. Aku makan daging misalnya gitu. Akulul lahma. Jadi jawaban af'alu itu tidak fushah, tidak boleh atau tidak sepantasnya. Maka ketika mada taf'alu, mada fa'alat, apa yang sudah dikerjakan di situ, su'ada na'ilah, jawabannya apa kira-kira? Kharajata. Iya, itu jawabannya. Jawabannya kharajata. Keduanya keluar. Keduanya telah keluar. Kharajata. Kharajata min bawabatil manzili, ya, dari pintu rumah, dari pintu pagar rumah. Nahwa sayyarah. Jawabannya adalah intinya kharajata. Mada fa'alat su'adu wa na'ilatu kharajata min bawabatil manzil nahwa sayyarah. Jawabannya apa yang dikerjakan itu kharajata, sudah keluar. Bahkan kharajatanya al-an. Yani sudah keluar sekarang. Baik. Yang ketiga, antum ya berarti. Mada fa'ala al-awlad. Mada fa'ala al-awlad. Naam, ista'adda lis-safar. Mana jawabannya? Ya, artinya. Al-awlad di sini yaitu. Yang dimaksud adalah nama-namanya Ahmad, Abdullah sama Muhammad ya gitu ya. Mada fa'al al-aulad. Ya mereka langsung. Rokibu ila sayyarah. Atau fisayyarah. Ya banyak. Silakan bisa disebutkan misalkan. Zahabu ila suq juga bisa. Zahabu ila suq. Mada fa'al al-aulad. Atau. Wasalu minas suq. Ya wasalu fil waqtil munasib. Mereka sudah sampai di waktu yang tepat. Jawabannya bisa banyak, terserah ya. Karena di sini tidak tertentu, tidak ta'in tapi tidak terikat. Mada fa'alal aulad, jawabannya bisa zahabu ila suq atau ista'addu lis-safar. Ya jawabannya bisa ista'addu lis-safar atau zahabu ila suq. Ya, wasalu wasalu fil waqti munasib atau raqibu fis sayyarah gitu. Ini fi'ilnya. Ista'adu li safar, zahabu ila suq atau wasalu fil waqti munasib atau raqibu fis sayyarah. Itu intinya ya. Baik, ikhwan fiddin rahimani wa rahimullah. Sekarang kita masuk pada pelajaran inti, apa yang sedang dibahas di buku ini atau yang dibahas dalam Al-Wahdah Ats-Tsaniyah dan juga atau Adars Tsani. Ya. Antum lihat di situ tabel ya, tabel. Antum biar bisa kelihatan harusnya sini. Soalnya kalau gini nanti susah enggak bisa ngelihat. Soalnya butuh yang namanya penjelasan kan butuh ada coret-coret di papan tulis gitu ya. Nah, ini perlu melihat. Baik. Antum lihat di situ ada diagram ya, tabel. Untuk memudahkan apa yang dibahas dalam pelajaran ini. Sebenarnya yang namanya pelajaran sharf itu adalah kemampuan kita untuk merubah apa namanya kata-kata menjadi bermacam-macam. Sebagaimana dalam pembahasan yang lalu dulu tentang dari Al-Kahfi fi'il sharf itu adalah bahwasanya yang namanya sharf atau tasrif itu adalah tahwilul asli. Ya, tahwilul asli ila ma'anil mukhtalifatin. Ya. Ila ma'anil mukhtalifatin. La yuksadu biha illa biha. Atau la yuksadu illa biha. Tidak bisa dituju dengan kecuali dengannya. Artinya bahwasanya ilmu sharf itu adalah merubah dari satu yang pokok yang satu menjadi makna-makna yang banyak. Lima anin mukhtalifah, ya. Lima anin mukhtalifah yang tidak bisa dirubah la yutaghayyar illa biha kecuali dengan mentasrifnya. Antum lihat di sini. Di situ ada tiga kolom. Yang pertama adalah aqsamud dhamir. Jadi intinya dalam sharf itu dibahas tentang dhamir, ya, tentang dhamir, ya, dan juga tentang di sini adalah ada alam silah contoh-contohnya dan juga na'ud dhamir, ya, macam dari dhamir tersebut. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana yang sudah dipahami bahwasanya kalau dalam sharf atau dalam dhamir, masalah dhamir, dhamir gitu ya, maka terbagi menjadi ada al-mutakallim, ada al-mukhatab, ada apa? Al-ghaib. Ya, ada al-ghaib. Ada al-ghaib. Nah, ini intinya ada tiga macam. Ada tiga macam. Ada al-mutakallim, sama al-mukhatab, ada al-ghaibu. Ada al-ghaibu. Ya, ini tentang dhamir. Apa artinya al-mutakallim? Ini orang yang berbicara, orang yang berkata-kata. Apa artinya al-mukhatab? Orang yang diajak bicara. Ini orang yang kedua, ya, yang kita yang ajak bicara. Apa artinya al-ghaib? Orang yang sedang dibicarakan. Ini orang ketiga. Orangnya enggak ada. Ghaib itu tidak hadir. Ada di luar dia. Contoh di situ apa tadi giliran siapa ya? Jadi supaya ada aktif. Jadi di sini antum lihat situ aqsamud dhamir, macam-macam dhamir itu ada al-mutakallim, ada al-mukhatab, ada al-ghaib. Ada al-ghaib. Ada tiga bagian, ya, ada tiga bagian. Ada tiga jenis. Sekarang contoh misalnya al-mutakallim. Tadi giliran siapa tadi? Hah? Berarti antum ahli, coba baca di situ apa contohnya? Wadaktu sawbuna. Iya. Ini fis senduk, ya. Fis senduk. Fis senduki. Gitu ya. Wada'tu as-sabuna fi sunduqi. Ini contohnya. Dalam kalimat wada'tu as-sabuna fi sunduqi, mana dhamir yang termasuk dalam mutakallim di situ? Di situ adalah pada fi'il wada'tu. Ya, pada fi'il wada'tu. Wada'tu, maka dhamir yang terkandung di dalamnya dhamir siapa? Ana. Nah, di situ antum lihat dhamir yang terkandungnya adalah ana. Ya, ana. Ya, ketika dia masuk pada fi'il wada'a, maka bunyinya apa? Wada'tu. Ini namanya dhamir mutakallim. Dhamir mutakallim. Ya. Ini contohnya, contoh. Kemudian kolom yang ketiga, naw'ud dhamir. Jenis dhamirnya. Jenis dhamirnya itu, maksudnya jenis kata gantinya itu, ya, itu kalau dirinci dia apa namanya? Mufrad. Karena ana itu adalah satu, maka dia mufrad. Mufrad bisa mudzakkar, bisa muannas, bisa laki, bisa perempuan. Nah, ini namanya mutakallim. Wada'tu as-sabuna fi sunduqi. Wada'tu as-sabuna fi sunduq. Antum akhi misalkan sebelahnya apa bahasa Arabnya misalkan? Misalkan aku telah pergi ke pasar. Apa bahasa Arabnya? Aku telah pergi ke pasar. Ini juga termasuk dhamir mutakallim. Aku telah pergi. Mana pergi bahasa Arab? Zahaba, zahaba kan ya? Nah, bagaimana kalau saya telah pergi? Zahabtu. Zahabtu bukan zahaba. Zahabtu. Aku telah pergi ke pasar. Apa bahasa Arabnya? Ila suki. Zahabtu ila suki. Ya gitu ya. Zahabtu ila suki. Ini contoh-contoh dhamir yang menunjukkan mutakallim. Antum bahi misalnya, aku telah keluar dari ruangan. Bahasa Arabnya apa? dari. Kharajtu minal ghurfati. Ya, kharajtu minal ghurfati. Ya, aku telah keluar dari ruangan. Kharajtu minal ghurfati. Kayak tadi intinya modelnya wada'tu sabuna fis-sunduq. Nah, kalau tadi ini ringkas saja, dhahabtu ila suq, kharajtu minal fasli. Kalau di sini as-sabun dia sebagai apa? As-sabuna maf'ulun bihi, sebagai objek. Nah, ada objeknya gitu ya. Ada objeknya. Ya, ada objeknya. Jadi ada yang dikerjakan. Baik. Contoh yang berikutnya yang termasuk dalam al-mutakallim, baca ahi apa itu? Apa contohnya? Giliran siapa antum? Tafadhol. Iya, wada'na. Iya. Wada'na ta'ama. Fis-sunduqi. Fis-sunduqi. Apa artinya wada'na ta'ama fis-sunduq? Kami telah menaruh makanan di kotak. Nah, kotak makanan. Wada'na ta'ama fis-sunduq. Pada kalimat wada'na ta'ama fis-sunduq, maka mana domir mutakalimnya? Mana dalam kata fi'il yang mana? Wada'na. Pada kata wada'na ini, domir yang terkandung di dalamnya adalah domir apa? Nahnu. Ya, domir nahnu. Nahnu. Nah, sini domir nahnu ketika masuk pada fi'il wada'a, maka bunyinya wada'na. Ya, gitu ya. Intinya sebenarnya kita mentasrif fi'il yang mana? Wada'a sebenarnya ya, wada'a. Nah, ini kita mentasrif wada'a. Apa kalau ingat dengan pelajaran yang sebelumnya di tasrif antum wada'a? Iya. Nah, itu dia. Ya. Itu tasrif daripada wada'a. Ini dalam buku ini cara pemaparannya itu bukan dengan mentasrif tadi wada'a, wada'u, wada'at, wada'ata, wada'na, tetapi diarahkan dalam contoh-contoh kalimat gitu ya. Dalam contoh-contoh kalimat. Wada'a, wada'a, wada'u, wada'at, wada'ata, wada'na. Nah, ketika dia yang mutakallim itu adalah wada'tu, wada'na. Wada'tu at-ta'ama atau wada'tu as-sabuna fis-sunduqi. Wada'na at-ta'ama fis-sunduqi. Itu dalam kalimatnya. Intinya adalah fi'il wada'a. Sekali lagi misalkan antum mahi mentasrif daripada fi'il wada'a. Ditasrif seperti tadi. Belum ya? Nah, itu sebenarnya harus kita kuasai. Harus kita menguasai dari fi'il wada'a ini. Nanti di sini contoh-contohnya itu beda-beda tapi intinya sih sama. Sama mentasrif dari semuanya itu. Ya. Nah, kalau misalkan fi'ilnya wada'a, maka kalau kita tasrif wada'a, wada'a. Terus wada'a. Kemudian wada'u. Wada'a, wada'a, wada'u. Ini namanya fi'il-fi'il yang mengandung, seandainya dikatakan aksamud domir, apa ininya? Aksamud domirnya apa? Al-ghaib dia. Al-ghaib karena tidak hadir. Tidak ada. Wada'a, wada'a, wada'u. Dia telah meletakkan. Mereka telah meletakkan. Mereka tiga orang lebih laki-laki meletakkan. Ini aksamud domir. Ya. Adapun na'ud domir, macam dari domirnya apa? Ya, muzakar. Muzakar saja sudah ya. Muzakar. Ada yang mufrad, ada yang musanna, ada yang jama'. Tapi intinya muzakar. Na'ud domir itu jenis kata gantinya. Jenis kelamin kata gantinya. Gitu. Terus. Kemudian yang berikutnya adalah wado'at. Wado'at. Lalu apa? Wado'ah. Wado'ata. Lalu wado'. Wado'na. Nah, ini kalau dijelaskan aksamud domir. Macam domirnya apa? Al? Al-ghaibah. Bedanya apa? Di sini muzakkar, di sini ada tamarbutoh. Berarti di sini na'udhomirnya mu'annas. Mu'annasnya ada yang mufrodah, ada yang musana. Ya. Musana ada yang jamak. Gitu ya. Begitu. Al-ghaibah. Nah ini namanya pemahaman. Ya gitu ya. Atau teorinya. Teorinya. Tadi mana yang warna merah? Yang warna merah. Iya. Sini. Ngumpet. Nah, terus ya. Sekarang setelah tasrif dari wadona ini menjadi wadok, wadok tah. Lalu wadok tuma. Lalu wadok wadok tuma. Nah. Ini aksamu domirnya apa? Al-muho muhotob. Ini sudah dipelajari nih. Ya, hanya mengulang kembali. Naud domir al atau muzak muzakar, muzakar mufrad, musana jamak. Ya, kemudian berikutnya wado wado ti wado wado tuma wado wado tunna. Wadotunna. Aksamu domir al mukhotobah. Nah, mukhotobah masih. Di sininya nama domirnya mu'annas. Laki perempuan. Mudakar laki-laki, mu'annas perempuan. Nah, sedikit lagi. Terakhir wadot. Wadotu. Wadotu. Satunya lagi wadot. Wadotna. Ini aksamu domirnya apa? Al-mutakallim. Al-mutakallim. Jadi dibalik ya. Kalau dalam pembahasan ini al-mutakallim dulu, baru al-mukhatab, lalu al-ghaib. Tapi dalam tasrifan yang sebelumnya yang telah pelajari itu ghaib dulu. Ghaib, ghaibah, mukhatab, mukhatabah, mutakallim. Na'ud domirnya apa berarti? Mudakar mu'annas. Mudakar mu'annas. Mufrad wal jama'. Mufrad dan jama'. Mudakar wa mu'anasnya bisa laki-laki, bisa perempuan. Nah, di sini adalah banyak digunakan dengan contoh-contoh. Sekarang kita baca aja contoh-contohnya. Contoh-contohnya kita baca aja. Berikutnya contohnya misalkan yang mukhatab, giliran siapa tadi? Atau gini, Antum Mahi, sebelum kita melanjutkan contoh, kita baca dulu, Antum baca dulu. Mungkin yang ada di antara kita yang belum hafal, harus hafal ini. Ini apa ya, rumus atau patokan. Ini patokan yang penting sekali, harus hafal. Tafadhol antum lagi. Wadu'a wadu'a wadu'u wadu'as wadu'asa wadu'na wadu'ta wadu'tuma wadu'tum iya wadu'ti iya wadu'tuma wadu'tum iya wadu'tu wadu'na wadu'tu wadu'na iya wadu'a wadu'a wadu'u wadu'as wadu'ata wadu'na wadu'ta wadu'tuma wadu'tum wadu'ti wadu'tuma wadu'tunna wadu'tu wadu'na iya baik. Berikutnya antum sekarang kita baca yang mukhatab. Aina wada'ta as-sabuna? Nah, berarti di situ wada'ta. Berikutnya antum ahi? Al-hafati thiyaban. Nah, di sini mengambil contoh fi'ilnya beda lagi. Yaitu apa? Akhadha. Nah, akhadti itu adanya di mana? Adanya di sini. Akhadti itu ya ketika kita merunut, ketika kita menelusuri di mana akhati itu adanya di sini. Akhati. Nah, maka kalau kita mengetahui akhati itu ada di sini, bagaimana tasrifan yang lainnya juga, maka kita ambil di sini yaitu fi'ilnya dari sini kalau kita mau start yaitu akhada. Tafadhol, karena ini fi'ilnya baru antum langsung mentasrif aja. Akhada. Baik, asan seperti itu ya. Akhoda, akhoda, akhodu. Akhodat, akhodata, akhodna. Akhodta, akhodtuma, akhodtum. Akhodti, akhodtuma, akhodtunna. Akhodtu, akhodna. Dan kalau dalam fi'il madi, untuk bisa mengetahui bunyi daripada apa fi'il yang mukhatab sampai ke bawah, kita ambil patokan dari domir hunna. Wadoktunna ini. Ya, wadoktunna ini. Kalau udah ketemu domir hunanya wadokna, maka kesini itu kias sama, sama dengan domir huna ini. Wadokna, wadokta, wadoktuma, wadoktum, ya gitu ya. Ini dari sini patokannya nanti. Domir huna itu sebagai patokan. Nanti kalau misalkan fiilnya yang mengandung domir anta, bunyinya kayak apa ya? Lihat di, lihat ketika tasrif fiil tersebut di domir huna nanti. Itu kelihatan di situ, ya. Kelihatan ininya, apa namanya? Jawabannya. Terus dikit lagi berikutnya contohnya dibaca situ. Iya, wasaltuma fil waqtil munasibi. Wasaltuma berarti fiilnya apa? Wasala. Wasala. Iya, wasala artinya sampai. Wasala, wasala, kita baca bersama ya. Wasola, wasola, wasolu. Wasolat, wasolata, wasolna. Wasolta, wasoltuma, wasoltum. Wasolti, wasoltuma, wasoltunna. Wasoltu, wasolna. Contoh pada kalimat tadi wasaltuma fil waqtil munasibi, maka kita bisa kiaskan wasala fil waqtil munasibi, wasala fil waqtil munasibi, wasalu fil waqtil munasibi, wasalat fil waqtil munasibi, wasalata fil waqtil munasibi, terus sampai wasalna fil waqtil munasibi. Kami telah sampai di waktu yang tepat. Nah, begitu. Bisa dipahami ya? Nah, mudah-mudahan ini jadi bagian-bagian ini kalau enggak kita urai itu susah neranginnya gitu ya. Tapi intinya adalah seperti tadi. Ya, intinya adalah seperti tadi. Jadi fiil-fiil tersebut sebenarnya terkandung di dalamnya adalah domir-domir. Terkandung di dalamnya adalah domir-domir. Contoh yang berikutnya adalah dibaca. Nah, hal bukan munzil, manzil. Manzil itu apa muradifnya? Sinonimnya? Bukan. Manzil itu tepatnya adalah apa? Al-bait. Ya, al-bait ya. Kalau as-sakan itu muradifnya al-mahja'. Ya, al-mahja' itu sakan artinya. Asrama. Biasanya namanya asrama itu bukan tempat tinggal layaknya suatu keluarga, tapi buat biasanya tulab. Tapi kalau manzil itu adalah muradifnya al-bait. Di situ ada bapak, ada ibu, satu keluarga lengkap. Nah, jadi di situ ada fiil apa? Hal taraktum syai'an fil manzil? Fiilnya apa di situ? Taroka. Nah, berarti fiilnya adalah taroka. Hal taraktum syai'an fil manzil? Apakah kalian meninggalkan satu atau apakah kalian meninggalkan sesuatu di rumah? Apakah kalian meninggalkan sesuatu di rumah? Taraktum, kira-kira ada di mana taraktum? Berarti ada di domir antum di sini ya. Nah, tarok tum. Ada di sini dia. Maka kalau kita tasrif bunyinya taroka taroku gitu ya. Coba ditasrif antum. Taroka taroku. Maka kita bisa kiaskan hal taroku syai'an fil manzil. Apakah mereka laki-laki banyak meninggalkan sesuatu di rumah? Ya, menaruh, taroka itu meninggalkan, taroka utruk, tinggalkan kan gitu ya. Dalam hadis juga banyak. Ya. Ma taraktu syai'an gitu kan. Ma taraktu ba'di fitnatan asyaddu min fitnatan lirijal ala rijal asyaddu min fitnah nisa gitu ya. Tidaklah aku tinggalkan satu fitnah yang lebih syadid ya atas kaum laki-laki daripada perempuan, artinya fitnahnya besar gitu ya. Jadi taroka itu meninggalkan. Matruk artinya apa? Ditinggalkan, matruk ya, seperti matrukul hadis, hadisnya ditinggalkan, enggak kepakai. Jadi dia do'if, termasuk yang hadis yang do'if. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian, contoh berikutnya dibaca. Antum, Ahi. Ahmad Oh, di atasnya. Ah, masih satu lagi tersisa. Satu. Ah, di situ. To'amar rihlati. Aina wada'tunna to'amar rihlati. Kembali ke fi'ilnya wada'a. Ya, berarti di mana wada'tunna posisinya? Di mana posisinya? Di sini, mukhatabah sini ya, di sini. Wada'tunna. Aina wada'tunna to'amar rihlati? Di mana kalian tinggalkan atau kalian menaruh makanan-makanan piknik gitu ya. Aina wada'ta wada'tunna to'amar rihlati? Jadi itu sebenarnya kembali ke fi'il wada'a tadi. Wada'a, wada'a, wada'u. Ini pun juga disiaskan sama. Apa aku, akhi, misalkan antum. Kita kiaskan misalkan pada kalimat yang lain. Di mana, aina kan di mana ya. Apa namanya, di mana kami menaruh makanan piknik. Di mana kami menaruh makanan-makanan piknik, tamasya. Kalau kami apa bahasa Arabnya? Iya, berarti di mana posisinya? Di mana kami menaruh? Lupa nih, kami ini lupa, nggak ada yang ingat, gitu ceritanya. Berarti di mana posisinya? Hah? Kalau tuna tadi sudah, wadah tuna itu antuna yang ini, posisinya di sini. Ah, sekarang ini adalah apa domirnya yang terkandung adalah nahnu. Bukan do'na, wado'na, iya. Bukan do'na, wado'na. Berarti mana posisinya? Di sebelah mana nih? Nah, gitu ya. Maksudnya yang ini ya. Wado'na ini di posisinya di paling bawah. Di paling bawah. Berarti pertanyaannya, aina wado'na to'amar rihlah. Di mana kami atau kita menaruh makanan-makanan piknik? Kita baca bersama ya. Ahmadu wasala ilal bayti. Kira-kira itu aksamu domirnya kisem yang mana nih? Bagian yang mana? Ya, artinya dia jenis yang mana nih? Karena domir itu ada tiga bagian. Ada al-mutakallim, ada al-mukhatab, ada al-ghaib. Iya, berarti ini aksamu domirnya. Iya, yang ghaib. Ya, jadi maksudnya kembali ke sub-kolim yang sudah paling depan itu, dia aksamnya ghaib. Aksam ini jenis. Jenis domirnya itu ghaib. Dia tidak ada. Siapa di situ yang tidak ada? Maksudnya adalah Ahmad. Sedang diceritakan. Ahmad telah sampai di rumah, gitu ya. Telah sampai ke rumah. Kita baca lagi. Wa su'adu hal raqibat ma'hunna. Wa su'adu hal raqibat ma'hunna. Mana di situ fi'il yang dimaksud, yang mana fi'ilnya? Raqibat. Nah, raqibat. Ya, raqibat, dia domirnya apa? Hi. Hiya. Nah, dia apa namanya? Domirnya adalah hiya. Hiya ketika masuk pada kata fi'ilnya rokibah, maka menjadi rokibat. Rokibat. Nah ini. Sama seperti ini. Wado'at, rokibat. Dan su'ad, apakah dia sudah naik bersama mereka? Mereka banyak perempuan. Ya. Wasu'adu hal rokibat ma'ahunna. Contoh sekarang. Ganti su'adnya, antum ahi, giliran antum. Su'adnya ganti. Misalnya Abbas. Nah, maka bagaimana kalimatnya? Su'adnya kita ganti Abbas. Kan bisa kita ganti pelakunya gitu ya. Kita ganti orangnya. Kalimatnya gimana jadi? Wa Abbas. Ar-Rokiba. Domir ma'ahunna yang kembali kepada dalam kisah itu al-banat, kira-kira perlu diganti enggak? Enggak perlu. Nah, enggak perlu karena bisa saja Abbas memiliki adik perempuan yang banyak. Nah, jadi enggak perlu diganti. Hal Abbasun atau wa Abbasun. Hal rakiba ma'ahunna. Nah, gitu ya. Jadi kalimat itu bisa diterapkan. Wa Abbas hal rakiba ma'ahunna. Ya. Sekarang misalkan su'adnya antumahi kita ganti misalkan apa namanya anta. Gimana? Su'adnya kita ganti anta. Kamu. Apakah memungkinkan sangat memungkinkan. Nah, kalimatnya gimana kira-kira? Soalnya kita ganti anta. Maka jawabannya apa? Wa anta. Nah, gitu. Wa anta dan kamu. Kemudian hal. Nah, wa anta berarti di mana di sini? Di sini. Nah, jadi bunyinya raqib. Wa anta raqibta mahunna. Wa anta dan kamu, apakah kamu sudah naik bersama mereka? Wa anta hal raqibta mahunna. Nah. Jadi kalimat-kalimat ini bisa kita terapkan pada semua dhamir. Pada semua dhamir. Antum ingat ini kira-kira dhamirnya apa? Huwa. Ini dhamirnya huma. Ini dhamirnya hum. Nah, ini juga harus hafal nih. Huwa, huma, hum. Ini dhamirnya hiya. Ini huma. Ini hunna. Ini anta. Antuma. Ini antum. Ya, buat perempuan laki-laki. Yang ini an? Jangan lupa anti ya. Lalu an? Antuma. An? Antunna. Terakhir yang wadok tu a? Ana. Wadok nanya? Nahnu. Ini sudah mencakup semua dhamir. Sudah mencakup semuanya. Tidak ada yang tersisa. Tidak ada yang tersisa sudah. Semua domir-domir silakan sebutkan, tidak ada yang lepas dari sini. Tidak ada yang lepas, ya gitu ya. Alhamdulillah, jadi bahasa Arab itu jami' mani'. Jami' artinya mencakup, mani' itu menutup. Enggak mungkin. Enggak mungkin keluar dari situ. Ya, enggak mungkin domir ini melarikan diri, enggak mungkin. Dikatakan jami' mani', dia itu meliput semuanya dan juga membatasi. Enggak mungkin keluar lagi sudah. Kalau jami', yang lain-lainnya harus masuk. Ketika sudah masuk, enggak boleh keluar lagi. Nah, itu namanya jami' mani'. Komplit bahasa kita aja. Ya, gitu. Apa ada dhamir yang ada di sini? Ya. Paling adanya ane sama ente paling gitu. Ya, gitu. Itu mah apa bukan dhamir bahasa Arab ya, tapi cerbonan. Nah, gitu. Ane sama ente. Taib ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita akan lanjutkan lagi insyaallah pada pertemuan mendatang. Tinggal yang sedikit lagi yaitu yakni Ahmadu wa Abdullahi wa Shola ya, enggak apa-apa. Ini sebagai mukadimah pertemuan kita yang kesekian ini untuk melanjutkan pertemuan yang berikutnya. Jadi intinya bahwasanya dalam pembahasan pelajaran kedua ini adalah tentang dhamir yang menunjukkan fa'il ya, dhamir muttasil. Dhamir yang fa'il. Dhamir muttasil bil fi'il. Nanti akan dibahas pada halaman berikutnya itu tentang al-qawaid, yakni kaidah. Kaidah itu sebenarnya mungkin untuk merapikan ya. Antum ketika awal dulu itu diberikan matangnya ya. Ayo hafalin gitu kan ya. Coba tasrif fi'ilnya zahaba, zahaba, zahaba, zahabu, zahabat. Gampang. Kita tinggal make. Tapi kalau dilihat dari kaidah memang agak jelimet sedikit. Padahal sih sudah dikasih makanannya, sudah dikasih makanannya. Cuma sekarang diajari cara masaknya. Nah, gitu ya. Kemarin itu kita langsung lep makan. Udah enak nih. Ada makanan ini, ada rasa manis, ada rasa asam, ada rasa pahit, ada rasa ini asin sebenarnya. Sekarang kita ajak cara bikinnya. Nah, gitu. Ini tuh ternyata bikinnya dari ini. Gitu. Jadi di sedikit diajak berpikir gitu ya. Padahal sih udahlah dulu juga sudah ngerti ya. Ya memang begitu karena disampaikannya yang sudah matang. Kalau dibalik ya mungkin sudah mental duluan. Iya. Aduh pusing materinya. Padahal sih nanti ketika suruh diapalin ini, ketika suruh diapalinnya ini. Ini ininya hasil akhirnya atau kesimpulannya ini harus kita apalin. Nah, karena kemarin kita sampaikan ini dulu, maka mungkin antum ngerasa enggak sabar gitu ya. Suwe pisan sih gitu. Intinya kan kesini intinya. Cuma sekarang kita latih untuk mengkias ya. Coba dibikin kayak tadi. Wa su'adu hal raqibat ma'ahunna. Nah, coba gimana? Kalau misalkan su'adnya kita ganti menjadi misalkan atulab. Nah, gimana bisa enggak? Wa tulabu atau al-aulad. Wal auladu hal apa? Hal raqibu ma'ahunna. Hal wal auladu dan anak-anak laki-laki. Hal raqibu ma'ahunna. Nah, gitu ya. Nah, sekarang soalnya kita ganti misalkan misalkan al-akhwat. Kita ganti. Wal akhwatu hal. Apa nih? Hal raqibna ma'ahunna. Wal akhwat hal raqibna ma'ahunna. Nah, gitu ya. Antum. Wa antum hal raqibtum ma'ahunna. Hal raqibtum ma'ahunna. Nah, gitu ya. Hal taraktum syai'an fil manzil? Hal taraktum syai'an fil manzil? Sekarang taraktumnya kita ganti misalkan berdomir antunna. Maka ada perubahan tidak? Yang berubah cuma ya pilihnya saja. Hal taraktunna syai'an fil manzil? Hal sama syai'an sama fil manzilnya tetap semua. Ganti. Makanya ketika hal taraktum syai'an fil manzil, anta hal tarakta syai'an fil manzil, huma hal taraka atau hal tarakata syai'an fil manzil, ana hal taraktu syai'an fil manzil, nahnu hal tarakna syai'an fil manzil. Nah, gitu paling dirubahnya dhamir. Itu semua juga nanti akan kita rasakan pada tadrib. Pada tadrib ketika sudah kaidah masuk ke tadribat nanti seperti tadi. Seperti tadi. Jadi mengganti-ganti fiilnya, mengganti maf'ul bihnya, mengganti zorof zamannya, mengganti zorof makannya gitu. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, sampai di sini dulu pertemuan kita. Mudah-mudahan kita bisa diberikan pemahaman yang sempurna ya. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala, atau Allahumma faqihna fil lughatil arabiyyah ya. Ya Allah, berilah kami pemahaman dalam bahasa Arab, fikhan atau fahman jayidan. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.